Kita sambut ada si cantiknya Tepos, Anita D Akademia, bareng Tepos Top Super Dangdut. Tengah-tengah kamarnya di belakang layar asli. Akademia. Piye, piye, Mas.